الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nah, insyaallah kita masuk pada bab yang ke-6. Sebelumnya bab yang ke-5. Qala muallif rahimahullah babul khamis, bab yang ke-4. Setelah kita selesai dari menjelaskan tata cara haji dan umrah, kita masuk pada bab tentang tempat yang disyariatkan untuk ziarah di Mekah maupun di Madinah. Kata beliau, fil amakin allati tusra'u ziyaratuha fil Madinah, tempat-tempat yang disyariatkan untuk didatangi di Madinah. Wa fihi 'iddatu masail, di dalam bab ini yang ke-5 ada beberapa masalah. Mas'alatul ula, masalah yang pertama, ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita tinggal di Madinah, maka syariatkan kita untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Dan hukumnya sunnah dan bukan hukum wajib. Dimana kalau kita hukumi dengan hukum wajib, maka barang siapa yang tidak ziarah, maka dia berdosa. Dan Masjid Nabawi termasuk masjid yang disunnahkan kita untuk sadur rihal, mengadakan perjalanan untuk ziarah. Selainnya maka tidak boleh. Tasunnu ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syaddur rahli ilaihi fi ayyi waqtin min ayyamis sanah. Disunnahkan untuk ziarah Masjid Nabawi dan bersengaja mengadakan perjalanan ke sana pada waktu-waktu kapanpun dari naam hari-hari setahun yang ada pada satu tahun, maka disunnahkan pada hari kapanpun dia longgar untuk ziarah ke sana, dan tidak disyariatkan hari-hari khusus karena ini akan menjatuhkan ke dalam bid'ah yang diingkari keberadaannya. Seandainya dia menetapkan suatu hari yang khusus sementara tidak datang dari syariat tentang penjelasannya. Sawa'un akana dhalika qabla al-hajj am ba'dahu, boleh dia melakukan ziarah Masjid Nabawi tadi sebelum dia berangkat haji atau setelahnya, setelah kepulangannya boleh. Karena rombongan ya jemaah haji atau umrah yang mereka tiba di Jeddah biasanya dilewatkan di Madinah, kemudian mengambil miqatnya Ahlul Madinah, maka di sana dia boleh ziarah sambil lewat ketika waktunya apa muttasa longgar. Walaisa laha waqtun khasun, dalam ziarah ini enggak ada waktu khusus sebagaimana kekhususan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ziarah kubur pada hari Jumat, ziarah kubur ketika hendak ya datang bulan Syawal atau bulan Ramadan. Nah, ini perkara-perkara yang menjatuhkan mereka ke dalam bid'ah yang mungkarah, diingkari keberadaannya. Ziarah kubur kapan saja. Wala dakhala laha fil hajj, dan hal ini bukan masuk pada perintah haji. Bukan masuk dalam tata cara haji. Taib, tidak masuk dalam tata cara haji. Kalau dimasukkan dalam tata cara haji, maka hukumnya ya bid'ah, tidak boleh ya, karena haji tidak ada rangkaian untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Dan dalam hal ini pula tentang masalah walimatus safar, ini perlu kita pahami bersama tentang masalah walimatus safar. Ya, walimah dalam rangka untuk keberangkatan haji. Seandainya dia masukkan ke dalam rangkaian haji, dia yakini bahwasannya itu termasuk bagian dari haji, maka hukumnya bid'ah. Tetapi kalau dia mengadakan dalam rangka tasyakuran, dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada dirinya bisa berangkat haji, maka labas, tidak mengapa. Toi, karena al-aslu fil wala'im jaiz, asal walimah apapun bentuknya ini boleh. Karena walimah itu ungkapan dari sun'ut ta'am, sekedar membuat acara makan-makan saja. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan sebuah ibadah, maka hukumnya bid'ah. Ini yang perlu dipahami. Demikian juga ziarah Masjid Nabawi, ini kalau seandainya diyakini termasuk keutamaan rangkaian dalam tata cara haji, maka tidak boleh dan masuk ke dalam perkara yang diingkari. Walaisat min syurutihi wala min wajibatihi. Ziarah Masjid Nabawi itu bukan syarat haji, bukan pula salah satu kewajiban haji. Ya, bukan salah satu syarat dari haji, bukan pula dari kewajiban-kewajiban haji. Jadi silahkan dilakukan. Ya, thayyib kalau senggang, dan juga silahkan ditinggalkan kalau seandainya tidak ada waktu. Thayyib. Lakin yan bagi liman qadima ilal hajj an yazura masjidahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla adai fardhatil hajj. Tapi selayaknya bagi orang yang datang untuk haji, singgah di Madinah karena tempatnya berdekatan, maka disyariatkan selayaknya dia untuk ziarah ke Masjid Nabi, mendapatkan keutamaan sebelum dia melakukan ya kewajiban haji atau setelahnya. Wa bi khashatin man yasuqu alaihi safar ila hadhil amakin, terutama bagi orang ajami seperti kita yang terkadang kita tidak diberikan kesempatan untuk bisa pulang pergi ke Mekah, ke Madinah, ya sesekali mumpung di sana, maka apa ziarah, ya. Dan ya apa namanya persaksian-persaksian dari orang-orang yang berangkat haji yang mereka yang memahami sunnah-sunnah dalam tata cara haji, mereka merasakan sesuatu yang tidak dirasakan bagi yang tidak melaksanakannya. Ya, bertambah imannya, bertambah keyakinannya ketika langsung musyahadah menyaksikan ya beberapa daripada peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau misalkan kita di sini hanya cerita, kadang hanya gambar. Kalau misalkan kita bisa datang ke Madinah, masuk ke museumnya, melihat sendalnya Nabi, melihat soknya Nabi, melihat rambutnya Nabi, subhanallah. Ya, bahwasanya Nabi itu memang ada dan bukan sekedar kisah. Ini akan menambah ya, keimanan ya, pada diri orang-orang yang melakukan haji dan melihat secara langsung tanda-tanda tadi, terutama Ka'bah. Taib. Falau marra al-hujjat bil masjidi an-nabawi wa sallu fi. Kalau seandainya para jemaah haji tadi lewat Masjid Nabawi kemudian mereka salat, lakan arfaqu bihim wa adhamu li ajrihim, maka sungguh ya, terasa baik untuk mereka, besar pahala mereka, li yajma'u baina husnayain, mengumpulkan dua kebaikan. Apa? Ada ufaridatil hajj, mengerjakan wajib haji, wa ziyaratul masjidin nabi an-nabawi di sholati fi, dan juga ziarah ke Masjid Nabawi. Jadi masjid yang diperbolehkan kita untuk benar-benar ya saddur rihal, mengadakan perjalanan, ini di antara Masjid apa Nabawi. Selainnya tidak boleh. Selainnya tidak boleh kalau seandainya diyakini hal tersebut memiliki keutamaan, tidak boleh. Misalkan kita pergi ke Masjid Istiqlal dalam rangka ziarah, enggak boleh. Ya, karena Masjid Istiqlal bukan salah satu tujuan yang disunnahkan dalam Islam, sampai harus mengadakan perjalanan. Ma'al ilmi kama sabaqa bi anna hadhihi ziyarah laysat min mukammilatil hajj. Juga diketahui sebagaimana yang berlalu, ziarah Masjid Nabawi ini bukan termasuk juga pelengkap haji, bukan. Bukan kewajibannya, bukan syaratnya, juga bukan mukammilat, bukan pelengkapnya, bukan. Enggak ada hubungannya sama sekali dengan haji. Wala dakhla laha fi, tidak ada hubungan sama sekali dengan haji yang dia kerjakan. Fal hajju kamilun tamun biduni hadhihi ziyarah, haji sempurna ya, sempurna lengkap tanpa harus ziarah. Wala irtibata bainaha wa bainal haji albatta, tidak ada sama sekali kaitan di antara ziarah dengan haji. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, ziarah Masjid Nabawi bukan bagian dari haji, cuma disunnahkan. Ya, kalau seandainya kita yang jarang pergi ke negeri Arab, ya mumpung di sana apa ziarah. Taib. Dan juga boleh kita sekedar mengadakan perjalanan untuk ziarah ke Masjid Nabawi, boleh. Ya, karena tempat di antara tujuan yang diperbolehkan untuk ziarah mengadakan sebuah perjalanan adalah Masjid Nabawi. Wal adillatu ala masru'iyyati saddir rihali li masjidihi sallallahu alaihi wasallam wassalati fihi kathiratun minha. Dalil syariatkan ya, menempuh suatu perjalanan menuju Masjid Nabi, salat di dalamnya banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, min hadis Abi Sa'id Al-Khudri fi ma rawahu al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tushaddur rihalu illa ila thalathi masajid. Tidak boleh seseorang mengadakan perjalanan menuju bermaksud untuk ziarah kecuali ke tiga masjid. Ya, apa yang pertama? Al-Masjidul Haram di Mekah, wa Masjidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah, wa Masjidul Aqsa. Di mana sekarang? Palestina. Baik. Yang kedua, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam salatu fi masjidi hadza khairun min alf salatin fi masiwahu illa al-Masjidul Haram. Salat di masjidku ini, kata beliau, pahalanya lebih baik 1000 lipat dari sholat di masjid-masjid selainnya kecuali Masjid Haram yang ada di Mekah yang sekarang mengelilingi Ka'bah. Fahadhihi nusus tadullu ala masru'iyyati ziyarati masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-salati fihi li fadriha wa mudha'afati ajriha. Nas-nas ini menunjukkan tentang syariat ziarah Masjid Nabawi untuk sholat karena keutamaan dan lipat ganda pahala. Wa tadullu aidan ala annahu yahrumu shaddur rihali li ghairi hadhihi al-masajid thalatha li qasdil ibadah. Dan juga menunjukkan hal ini haram hukumnya mengadakan sebuah perjalanan ke tempat selain dari tiga tempat ini dalam rangka untuk ibadah. Misalkan kita i'tikaf harus menempuh perjalanan. Maka tidak boleh dalam rangka untuk ibadah. Tetapi kalau seandainya dia lakukan karena memang tidak ada masjid dan dia ingin i'tikaf, maka mudah-mudahan yang demikian tidak mengapa. Karena i'tikaf ini terkadang jarang sekarang kita lihat di masjid-masjid kaum muslimin. I'tikaf ini sudah hampir-hampir tidak kita saksikan di masjid-masjid kaum muslimin. Dan bahkan mereka tidak paham apa itu i'tikaf. Ya, mereka tidak memahami kenapa? Karena memang tidak ada yang mencontohkan di tengah-tengah mereka. Taib. Maka oleh karena itu, terkhusus untuk ahli sunnah yang sudah paham dengan syariat, maka hendaklah mereka tentunya bersemangat untuk na'am bahu-membahu membangun sebuah masjid. Ya, di sana mereka bisa menegakkan sunnah-sunnah yang telah tiada, hilang musnah di kalangan kaum muslimin. Taib. Bahu-membahu dalam bentuk na'am apapun yang mereka miliki dalam rangka untuk mendapatkan fadilah. Man bana lillahi masjidan banahallahu baitan fil jannah, kata Rasul. Barang siapa yang membangun sebuah masjid, maka Allah akan bangunkan dia sebuah rumah di surga. Na'am. Dan lebih daripada itu, kita bisa menghidupkan banyak sunnah yang sudah tertiadakan di kalangan kaum muslimin. Fala tusra'u az-ziyaratu was-safar li ayyi makanin fi anha'il ma'murah. Maka tidak disyariatkan untuk bepergian mengadakan ziarah kepada tempat manapun. Ya. Di berbagai penjuru yang dimakmurkan. Yang di ya, ramaikan. Baik masjid atau yang lainnya, illa ila hadhil masajid thalatha, kecuali yang tiga tempat ini dengan tujuan untuk ibadah. Tapi kalau tujuan sekedar rekreasi kita ziarah ya, untuk enggak apa-apa. Wa qasdul madinah lis-salati fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam masru'un fi haqqi rijali wan nisa. Menuju berangkat ke Madinah untuk salat disyariatkan wanita, laki-laki sama. lima taqaddama min umumil adillati sabiqah, karena yang berlalu dari keumuman dalil, tidak dibatasi laki-laki, tidak dibatasi perempuan. Amma kaifiyatu ziyarah, tata cara ziarah, bagaimana caranya? Setiap perkara ini ada adabnya. Dan barang siapa yang menempuh sebuah jalan melalui pintunya dengan adab-adabnya, maka dia akan sampai dan mendapatkan tujuannya. Man saro ala darbin wasolah, barang siapa yang berjalan di jalannya maka akan sampai. Ya, akan sampai. Waktu buyuta min abwabiha, datangilah pintu, datangilah rumah dari pintunya. Demikian juga ziarah akan ternilai dengan sebuah ibadah kalau dia mengenal adab-adab. Ya, adab sesuatu ini sangat penting. Adab sesuatu ini sangat penting karena manusia ternilai dengan adabnya. Di mana semakin pahamnya dia dengan adab-adab yang syar'i, maka akan semakin ternilai keberadaannya di tengah-tengah manusia. Fa idza wasala al-musafiru ila al-masjid istahabba lahu an yuqaddima rijlahu al-yumna hala dukhulihi al-masjid. Yang pertama, ketika dia sampai ke masjid, hukumnya mustahab masuk dengan kaki kanan. Sebagaimana adab adab masuk masjid semuanya. Ini umum untuk setiap masjid, didahulukan untuk ya kaki kanan. Karena masjid termasuk tempat yang mulia, berbeda dengan hamam, tempat yang na'am untuk buang hajat, maka disunnahkan untuk masuk dengan tangan apa dengan kaki kiri. Wa yaqulu du'a'u al-masru'u 'inda dukhuli ayyi masjidin. Dan disyariatkan berdoa dengan doa yang disyariatkan masuk ke setiap masjid manapun. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Masjid termasuk pintu rahmat. Masjid termasuk pintu rahmat. Dan banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang masalah keutamaan masjid. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabul biladi ilallahi azza wajal masajiduhu. Negeri yang paling Allah cintai, tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Wa abghadu ilallah wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu pasar. Ya, maka janganlah kalian masuk pasar pertama kali, keluar pasar orang yang paling terakhir. Jangan. Hal ini kenapa? Perbandingan dua tempat ini sangat jauh. Di mana masjid tempatnya untuk zikir kepada Allah, berbeda dengan pasar tempatnya orang lalai. Nah, tempatnya orang lalai. Masjid tempatnya seorang untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Adapun pasar tempatnya orang yang banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, berbagai macam kedustaan, ya, bahkan menjual sumpah atas nama Allah, berbagai macam kesyirikan untuk melariskan dagangan, sumpah palsu dan lain sebagainya. Baik, dan bahkan orang yang cinta dengan masjid termasuk salah seorang ya dari golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Ya, seperti lentera yang senantiasa menempel di dinding. Walaupun sinarnya keluar, tapi dirinya tetap berada di atas atau di bawah, di dalam masjid. Nah, dan keutamaan-keutamaan yang tiada terhingga daripada keutamaan-keutamaan sebuah masjid. Dan dikaitkan keimanan seseorang dengan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Dan hanyalah ya golongan yang mampu memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan juga hari akhir. Walaisa li masjidihi sallallahu alaihi wasallam dzikrun makhsus, tidak ada zikir khusus, selawat khusus, ya bacaan Quran khusus di masjid, tidak ada ibadah ya salat banyak sebanyak-banyaknya. Salat sunnah, salat mutlak. Summa ba'da dzalika yusalli raka'ataini fi ayyi makanin minal masjid. Kemudian salat tahiyatul masjid dua rakaat di tempat manapun. Wa in shallaha fir raudhah fahal afdal. Fir raudhah fahuwal afdal. kalau seandainya dia sholat di raudhah, yang di antara mimbar dan apa namanya hujrah, kamar Nabi SAW ini, maka yang paling afdol. Apa raudhah di sini maksudnya? Maksudnya adalah apa yang disebutkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti, tempat di antara rumahku wa mimbari, dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, adalah taman dari taman-taman surga. Ini kalau mampu, biasanya kalau tempat-tempat seperti ini sudah penuh. Ya, penuh sekali. Apalagi pada saat-saat sekarang ini di mana Allah SWT memberikan kemudahan ya untuk manusia secara umum untuk mendatangi dua tempat yang mulia ini, Madinah atau Mekah, dan bahkan sebagian mereka sengaja untuk i'tikaf di sana karena keutamaan ya kota Madinah yang tidak akan mampu dijamah oleh siapa? Dajjal. Ya, sehingga mereka pengin mengakhiri hidupnya tinggal di sebuah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari masuknya Dajjal. Siapa yang enggak kepengin cita-cita yang mengakhiri hidupnya untuk di Madinah? Semua kepengin, cuman sebagian Allah mudahkan, sebagian tidak Allah mudahkan. Nah. Wa man zara masjidahu sallallahu alaihi wasallam yanbaghi lahu an yuhafidz ala ada'i shalawatil khamsi fi. Ini juga penting kata beliau, barang siapa yang ziarah Masjid Nabawi hendaklah menjaga salat lima waktu. Jangan sibuk foto-foto, jangan sibuk sekian dan sekian. Biasanya kalau orang yang enggak paham tujuan ziarah, dia sangka rekreasi ke Masjid Madinah itu, foto sana, foto sini, tengok sana, tengok sini. Waktunya adzan masih ya jalan-jalan di masjid. Ini sebagian yang tidak paham. Ya, seperti itu keadaan kaum muslimin. Ya. Karena dari rumah memiliki berbagai macam i'tiqad, keyakinan yang salah. Ya, mengambil berkah bahkan temboknya di apa namanya? Ambilin, dibawa pulang, atau berbagai macam ya perbuatan-perbuatan orang-orang juhala bodoh. Disangka ini sebagai sebuah jimat, wasiat dan sebagainya. Wa an yakthura fihi min adz-dzikri wad-du'a wa shalatin nafilati fir raudhatis syarifah, memperbanyak doa, ibadah, zikir, salat sunnah di tempat tadi, di antara rumah dan mimbarnya Rasul. Ihtisaban lil ajri wa tsawabil jazil, mencari pahala dan na'am ganjaran yang besar. Amma shalatul fardhah fal aula liz-za'ir wa ghairihi an yataqaddam ilaiha. Adapun untuk salat fardu, ya, maka yang lebih utama bagi orang yang ziarah dan yang lainnya untuk maju. Ya, jangan di raudhahnya tapi maju ke shaf yang pertama. Wa yakhris 'ala shufufil ula al-muraghab fiha mastata' li'annaha muqaddamatun 'ala raudhah. Kalau nah mampu untuk shaf yang pertama karena lebih utama dari dalil umum ya dari keutamaan salat berjamaah. Afdhalus shufufil rijal awwaluha wal nisa ya akhiruha, yang akhir untuk nisa, kalau yang untuk laki-laki yang pertama. Masalah yang kedua, ziaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam, ziarah kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid karena diperluas sehingga masuk dalam apa namanya lingkungan masjid. Dan ini bukan menjadi sebuah dalil yang diperbolehkan seseorang menanam orang yang meninggal di lingkungan masjid dengan hujah bahwasanya kuburan Nabi pun di dalam masjid, tidak boleh. Yang mana Nabi jelas mengatakan larangan seseorang untuk sholat di atas kuburan kecuali sholat jenazah. Bahkan juga sebagian para ulama menyebutkan sebuah hukum, kalau seandainya ada kuburan yang dibangun di dalam masjid, maka dilihat. Kalau masjid duluan, kuburan dibongkar. Kalau kubur duluan, maka masjidnya yang dibongkar. Kenapa? Karena sebab besarnya yang akan timbul dari kejelekan ya dua perkara ini. Membongkar kuburan hukumnya besar, tidak bermudah-mudah seorang membongkar kuburan. Kalau tidak ada kemaslahatan maka haram hukumnya. Demikian pula masjid. Baik. Idza zara al-muslimul masjid an-nabawi istahabba lahu ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi Abu Bakrin wa Umar. Dicintai untuk ziarah kuburan Nabi dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. li'annaha tabi'atun liziarati masjidi sallallahu alaihi wasallam, karena apa, mengikuti terhadap ziarahnya kubur Nabi. Walaysat hiya aslul qasdi, dan bukanlah ini sebagai asal ziarah kuburan Abu Bakar dan Umar, bukan asal, tapi mengikuti ziarahnya siapa? Lala, ziarah kuburan Nabi ini mengikuti ziarah masjidnya, karena mengikuti di dalamnya, bukan khusus untuk ziarah kuburan Nabi. Maka enggak boleh ziarah kuburan Nabi kalau dikhususkan, karena enggak ada perintah. Ya, adapun ketika sudah di Masjid Madinah, ya maka disunahkan untuk ziarah kuburan Nabi. Bukan untuk minta, bukan untuk tawasul, bukan untuk berbagai macam perkara yang sifatnya mengandung unsur-unsur syirkiyat, tetapi dalam rangka untuk mengingat kembali, mengenang kembali, dan juga banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadza min ladzah, perbanyaklah oleh kalian ingat penghancur segala kenikmatan, kematian. Ya, jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini kita tukar dengan apa namanya, dunia yang sedikit. Sampai-sampai seseorang tidak mau ibadah kalau tidak ada keutamaan. Ya. Sebagian dari kaum muslimin mereka memperbanyak sholat duha. Apa tujuannya? Karena sholat duha itu pintu pembuka rezeki. Hal ini pun disalahkan. Ya, dia sholat duha hanya untuk mendapatkan apa, pintu rezeki jadi orang kaya. Sementara dunia dan seisinya ini rendah di hadapan Allah, rendah di hadapan Rasulnya. Bagaimana ibadah yang mulia hanya ditukar dengan barang yang rendah dari dunia ini? Ya, ditukar barang rendah dari dunia ini. Sholat itu masya Allah pahalanya. Dua sunnah, ya, dua rekaat sunnah, ya, subuh, qobliyah, khairun min dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu bagaimana kalau yang ditukar dengan hanya sekedar uang, juta, dua juta, ya, rumah yang megah, mobil mewah misalkan. Jangan, jangan sampai seseorang ibadah hanya sekedar karena ada keutamaan. Mau puasa Senin Kemis karena ada keutamaan apa? Kalau dia seorang pelajar bisa lulus, ya, kalau dia seorang pegawai bisa naik pangkat. Dia tukar puasa Senin Kemis yang besar, ya, pahalanya hanya sekedar mendapatkan sekecil daripada nikmat dunia. Toh kalau kan dia naik pangkat pun seberapa yang akan dia nikmati. Kalau tidak, dia enggak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka sungguh kecelakaan. Dua kali ibadahnya capek tidak mendapatkan pahala. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita yang menjual ibadah yang kita lakukan hanya dengan sekedar apa namanya, mendapatkan keinginan-keinginan sedikit dari dunia. Ibadah yang khusyuk, Allah SWT akan tahu apa yang kita butuhkan. Ibadah yang khusyuk, niatkan ikhlas untuk Allah, Allah akan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ini yang penting bagi kita sebagai seorang hamba. Bukan menjual ibadah dengan dunia. Kalau enggak ada keutamaannya, enggak mau ibadah. Ya. Taib. Wa hadhihi hiya ziyarah al-masru'ah. Ya, ziyarah Masjid Nabawi adalah ziyarah yang masru'ah. Wa la yusra' sadur rihal ilaiha. Dan tidak disyariatkan untuk mengadakan perjalanan sekedar untuk ziarah kuburan. Nah, kata beliau, bal saddur rahli li ziarati kuburil anbiya, mengadakan perjalanan tujuan utamanya ziarah kuburan-kuburan para nabi. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Sulaiman, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau orang-orang soleh yang lainnya, kuburan para wali. Sekarang sedang digalakkan oleh para, ya, mubalig, para kiai-kiai, ya, kalau tidak bisa berangkat haji cukup ziarah ke makam Wali Songo, sama hukumnya. Subhanallah. Ini kita perhatikan di sini hukum dari para ulama. Ziarah ke kuburan para nabi disendirikan maksudnya. Ya, tujuannya ziarah atau kuburan orang soleh. Wal amakin al ukhra, atau tempat yang lain. Ghairal masjid tsalatsah, selain dari tiga masjid ini, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, in aqadal ijma'u ala tahrimihi. Sepakat para ulama, ijma', hukumnya haram. Ya, ziarah Wali Songo hukumnya haram. Ya, kenapa? Karena seseorang yang mengadakan perjalanan itu memaksudkan menuju tempat tersebut. Bukan mampir tapi menuju. Wa man fa'alahu fa huwa 'asin bi niyyatihi. Barang siapa yang sengaja, maka dia bermaksiat dengan niatnya. 'Athimun bi qasdihi, berdosa dengan maksudnya. limafhumil haditsil warid fi saddir rihal ala masjidit thalatha. Karena hadis ya, mafhumnya hadis yang datang tentang ya saddur rihal, tentang anjuran untuk apa namanya mengadakan sebuah perjalanan kepada tiga masjid ini. Ini yang penting untuk diketahui, mafhum hadis merupakan hujjah. Mafhumnya itu maksudnya ya, kalau Nabi memerintahkan ya la tusaddur rihal, melarang, berarti mafhumnya apa? Selain dari tiga ini diharamkan. La tusaddur rihal kemanapun illa salati masajid, dibatasi tiga tempat ini saja. Kalau maksudnya adalah untuk beribadah maka tidak boleh. Tetapi kalau dia sekedar ziarah kubur, tidak harus mengadakan perjalanan naik bis atau naik berjam-jam pakai bekal sekedar untuk mengingatkan mati, maka tidak apa-apa. Ziarah kubur ini adalah untuk tudzakiru kumul maut, banyak mengingat kematian. Kalau sudah banyak kita ya terus cinta dunia, memburu dunia, datang ke kuburan, datang ke kuburan, ingat itu tempat kembali kita. Ya, tempat kembali kita sudah berapa umur yang sudah kita ambil? Ya, mungkin sudah paling minimnya 30. Dari umurnya umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang 60 sudah kita ambil setengah. Yang setengah sudah kita ambil ini enggak tahu banyak mana ibadah atau banyak maksiat. Ya. Dari ibadah yang mungkin banyak kita lakukan, berapa ibadah yang di sana dibarengi dengan ikhlas dan sesuai dengan aturan. Amat sedikit amalan kita ini. Paling setahun, paling setengah tahun, paling seminggu yang ikhlasnya kita pakai untuk ibadah kepada Allah, selebihnya untuk hanya kepentingan dunia kita. Amma kaifiyatu ziyarah fa ala za'ir an yakifa tujaha qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam bi adabin wa khifdhi sautin. Bagaimana cara ziarah kubur itu? Dia berhenti menghadap kuburannya Nabi dengan adab, merendahkan suara, summa yusallim alaihi qailan, dan mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu ya alaihi salam. Subhanallah. Hadisnya Hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihut Targhib, dan disahihkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar dari hadis Abu Hurairah. Tidaklah ada seseorang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah akan kembalikan ruhku pada jasadku sampai aku apa namanya membalas salam untuknya. Walaupun tidak diperdengarkan kepada kita, tapi kita beriman dengan perkara ini. Baik. Keutamaan subhanallah. Wa in qala za'ir assalamu alayka ya khairatullahi wa min khalqihi ashhadu annaka qad balagta risalah wa adaital amanah wa nasakhtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadihi allahumma atihi alwasilah wal fadilah wa ba'athhu almaqam almahmud alladhi wa'adta allahumma Allahumma apa ini? Allahumma ajizhu an ummatihi khairal jaza. Ajizhuna. Allahumma ajizhu an ummatihi khairal jaza. Fala ba'sa. Dengan doa yang lain tidak apa-apa. Tsumma ba'da dzalika yusallimu ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa yad'u lahumā, mendoakan untuk keduanya, wa yatarahhamu 'alaihima, mengucapkan tarahum kepada keduanya. Yarhamuhumullah. Lima athara an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, karena hal ini dikisahkan dari Ibnu Umar, annahu kana idza salima 'ala ar-rasul wa sahibaihi, ar-rasul sallallahu wa sahibaihi, beliau dulu mengucapkan salam kepada Rasul dan kedua sahabatnya. La yazidu 'ala qalihi, tidak menambah dari ucapannya, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakrin, assalamu alayka ya Abatah, thumma yansarif. Boleh assalamu alayka ya Rasulullah, assalamualaika ya Abu Bakrin, assalamualaika ya Abad, ya Umar. Kalau kita ya Umar. Tsumma yasuf, kemudian berpaling. Wa yahrumu ala az-za'ir wa ghairihi tamassuh bil hijarah aw takbiliha aw tawafi biha. Haram hukumnya bagi para ziarah untuk mengusap-ngusap ya tembok kuburan, mencium, tawaf, enggak boleh. Atau ngambilin cat-catnya yang nempel, enggak boleh. Awistikbaluha halat doa, atau menghadap ke kuburan tadi ketika doa, juga tidak boleh. Ausualu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau minta pada Rasul, ya Rasulullah, saya minta ini, saya minta itu, sebagai qadha al-hajat, untuk memutuskan hajat, tidak boleh. Wa tafrijul qurabat, untuk menghilangkan berbagai bentuk ya kejelekan, juga tidak boleh. Wa syifaul mard, meminta kesembuhan bagi yang sakit, tidak boleh. Dan juga yang lainnya. Kenapa? Karena hal ini semuanya adalah haknya Allah. Rasul tidak bisa memiliki apa-apa. Ya, Rasul tidak memiliki apa-apa. Rasul hanyalah wasilah yang bisa kita pakai untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun ketika beliau masih hidup, maka na'am. Ya, thayyib. Dengan minta doa dan minta bantuan kepada Rasul setelah meninggalnya, maka kita jadikan apa yang beliau ajarkan kepada kita dari sunnah-sunnahnya sebagai tawasul kita kepada Allah, bukan malah tawasul kepada kuburan Nabi. Ini yang harus diluruskan pemahaman kaum muslimin. Setelah Rasul meninggal, bukan kita datang kepada kuburannya, tapi apa, kita amalkan sunnahnya sebagai bentuk tawasul kita, permintaan kita kepada Allah. Lianna dhalika kulhu lillah, semuanya itu adalah haknya Allah. Wala yatluba illa minhu, tidak boleh diminta kecuali dari Allah. Walaisat ziaratu qabrin nabi wa qabri sahibaihi wajibah, hal ini bukan wajib. Ziarah kubur Nabi dan dua sahabatnya tidak wajib hukumnya, mustahab saja. Wala syartan fil hajj, tidak pula syarat dalam haji. Ya, tidak pula syarat dalam haji. Kama yadunnu ba'dul juhal minal 'amma, sebagaimana disangka oleh sebagian yang bodoh dari kaum muslimin. Bal hiya mustahabbatun fi haqqi man zara masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala irtibata bainaha wa bainal haji batatan. Tetapi ziarah kubur ini sebagai pengikut saja. Ngikuti, kalau dia ziarah ke masjid, ngikut. Kalau tidak, maka enggak boleh kita ziarah ke masjid Nabi, ke kuburan Nabi. Dan tidak ada hubungan dengan haji sama sekali. Wa ma warada fi hadzal bab min al ahadits allati yahtajju biha min yaqulu bi mashru'iyyati sadri rahli ila qabri nabi wa anaha min mukamilatil hajj fa hiya ahaditsun saqitah. Dan barang siapa yang berhujah dengan sebuah hadis bahwasanya disyariatkan untuk mengadakan perjalanan menuju kuburnya Nabi, bahwasanya ziarah kubur termasuk pelengkap haji, hadis-hadisnya semuanya lemah, bahkan palsu. La asla laha, bahkan tidak ada asalnya. Imma dha'ifah au mawdu'ah, bisa mungkin lemah atau mungkin palsu. Ka hadith man hajja wa lam yazurni faqad jafani, barang siapa yang mengerjakan haji kemudian tidak ziarah ke kuburku, maka dia sungguh telah lancang kepadaku. Hadis yang palsu. Wa hadith man zara qabri wajabat lahu syafa'ati, barang siapa yang ziarah kuburku maka telah wajib syafaatku untuknya. Ini juga palsu. Wa ghairuhu makatsir, banyak sekali yang merajalela di kalangan kaum muslimin. Bahkan mereka lebih memaksudkan untuk ziarah kubur daripada hajinya. Sampai-sampai seperti itu. Wa kullaha lam yathbut minha haditsun wahid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak ada hadis yang tetap dari Nabi satu pun. Bal jazima ba'du ahli ilmi bi annaha kulluha mawdu'atun maghdhubatun. Dan bahkan sebagian ahli ilmi memberikan kepastian hadis-hadis yang menyatakan tentang keutamaan ziarah palsu dan didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu di antara tempat yang kita disyariatkan untuk ziarah sebagai apa namanya amalan sunnah, ketika kita bisa diberikan oleh Allah kemampuan dan rezeki untuk menunaikan haji ke Baitullah, yaitu dengan ziarah ke tempat-tempat yang diisyarahkan di awal-awal bab tadi, Masjid Nabi, Masjid Haram, dan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Baik. Kita selesaikan mas'alatu tsalitsah al-amakinul ukhra allati tusra' ziyaratuha fil Madinatin Nabawiyah. Tempat-tempat yang lain selain daripada itu. Yustahabu li zailil Madinah rajulan kana imra'atan an yakhruja mutatahira ila masjid Quba wa yusalli fi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yazuru masjid Quba raqiban wa mashiyan wa yusalli fi raqatain masjid Quba. Salat ini juga disyariatkan di masjid Quba. Tapi enggak boleh di sendirikan, sekedar ya, sekalian lewat. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam man tatahara fi baiti, barang siapa yang bersuci di rumahnya, tsumma ata masjid Quba, mendatangi masjid Quba, fa shalla fi salatan, salat di sana sunnah, dengan salatnya kana lahu ajru umratin, maka dia seperti melaksanakan umrah, ya, pahala umrah. Wa yasunnu lir rijal faqat ziyaratu quburil baqi wa qubur syuhada fi Uhud ka qabri Hamzah radhiyallahu anhu wa ghairihi wa sallim alaihi ma yad'u lahum li fi'li sallallahu alaihi wasallam idza kana yazuruhum wa yad'u lahum wali umumi qali sallallahu alaihi wasallam zurul qubur fa innaha tudzakkirukum tudzakkirul maut. Baik. Dan sunnah untuk laki-laki saja ziarah di pekuburan baki. Kalau kita di sana insyaallah tempat-tempat ini ma'ruf dan banyak para pemandu yang bisa mengantarkan kita ke tempat-tempat ini. Khusus untuk laki-laki menziarahi mereka dan mendoakan mereka, bukan minta doa dari mereka, mendoakan mereka. Dan juga diantaranya adalah keumuman hadis, ziarahlah kalian ke pekuburan karena hal ini mampu mengingatkan kalian kepada kematian. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu ashabahu idza zaruq al-qubur. Yu'allimu ashabahu, dulu Nabi mengajarkan kepada sahabatnya apabila dia mereka ya apabila mereka hendak ziarah kubur, an yaqulu, untuk mengatakan assalamu alaikum ya ahlad diyar, selamat datang sekalian wahai penduduk kubur, minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan mukmin dan muslim, wa inna insyaallah bikum lalahikun, sungguh kami akan segera menyusul kalian, wa asallallahu lana wa lakumul afiyah, dan kami minta atas kami dan atas kalian ya kebaikan. Hadhihi amakin allati tusra ziyaratuha fil madinah, amma al amakin ukhra allati yadunu ba'dul amah anna ziyaratuha mashru'ah ka mabrukin naqah wa masjidul jum'ah wa birrul khatim wa birrul utsman wal masjid as-sab'ah wa masjidul qiblatain fa hadhihi la asla laha. Tempat-tempat yang lain seperti mabruk naqah, tempat apa mabruk naqah, tempat berkumpulnya unta, masjid Jum'ah yang dikatakan dengan Jum'ah, Birrul Khatim, Sumur Khatim, Sumur Utsman, Masjid 7, Masjid 2 Kiblat, maka ini enggak ada syariatnya, tidak ada asalnya. Walam yathbut an Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu zara hadhil amakin wa amara bi ziyaratiha, tidak datang hadis perintah untuk itu. Walam yirid an ahadin minas salaf salih anahu zaraha, tidak datang pula dari para salaf. Walaysa li ayyi masjidin fil madinah fadlun khasun, tidak ada masjid di Madinah ini keutamaannya khusus, illa masjidur rasuli wa masjidul Quba, kecuali masjid Rasul dan masjid Quba. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Sementara Nabi mengatakan barang siapa yang berbuat, beramal, beribadah tidak ada contohnya dari kami, maka hal itu ditolak dari dirinya. Wa fayan bayyil muslim idza zara al-Madinah an yataqayyad bil amakin allati tusra' ziyaratuha. Maka wajib selayaknya bagi Islam muslim apabila dia bisa berkunjung di Madinah untuk membatasi diri pada tempat-tempat yang disyariatkan untuk ziarah di dalamnya. Tapi diantar daripada perkara yang penting untuk kita ketahui pula, barangkali Allah SWT memberikan kepada kita kelapangan rezeki, kesehatan, umur untuk kita bisa datang berkunjung ziarah, nah baik dalam rangka ibadah atau yang lainnya di Madinah, Mekah. Wa nas'allahu ta'ala an yusahila lana ala dhalik, dan kita minta kepada Allah untuk memudahkan kita pada perkara-perkara itu. Alhamdulillah. Bab yang berikutnya masalah udhiyah, sembelihan, kemudian masalah akikah, dan kitab yang jarang sekali dibahas, yaitu masalah jihad dan seterusnya. Ini kitab-kitab yang jarang dibahas, bahkan di markis-markis jarang membuka kitab jihad. Sebagian di markis-markis semuanya mencukupkan pada kitab haji saja. Selesai. Nah, dan karena itu banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak paham tentang masalah jihad, syariat jihad, ya, sehingga mereka memaknai dengan makna-makna yang berbenturan dengan syariat. Ya, ada yang dikatakan ya, teroris, bom bunuh diri, jihad di negeri muslim. Ya, itu kenapa? Karena mereka jauh dari syariat Islam. Nah, oleh karena itu dalam rangka untuk membekali diri kita dengan pengetahuan yang sahih syar'i dari Islam, maka bersemangat untuk terus mengikuti kajian-kajian yang yang bermanfaat untuk diri kita. Dan tentunya dengan berbagai macam persiapan yang kita miliki, sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk mencari ilmu tercapai. Wallahu ta'ala alam soab. Mudah-mudahan bisa dipaham. Alhamdulillah.